ayo sayang, yuk berdayung cinta yuk, bilang gitu. Ada Sodik Munata dan Rere Amora Munata. Sebagai pengobat rindu, sangat tak ku lepaskan. banget. Oh, ini ya, pasangan yang gak ideal belas. Kok bisa sih mas?